Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya di dalam hidup. Nikmat yang tidak mungkin akan terbilang dan terhitung. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menuntut dari masing-masing hambanya untuk membalas nikmat yang banyak itu dengan yang setimpal. Kalau itu yang dituntut, maka tiadalah manusia ini memiliki kemampuan rahimani wa rahimakumullah. Namun yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla seseorang hamba itu bagaimana terbaik dalam mensyukurinya. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bahwa siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, maka itu sesungguhnya nikmat yang keberikutnya. Tidak ada tali yang paling kuat dan bentuk kesyukuran hamba yang paling tinggi atas nikmat itu kecuali dia melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang dia merupakan bentuk rasa syukur yang tinggi kepada Allah Jalla wa Ala, ternyata itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu segenap saudara kami kaum muslimin yang saya muliakan, Allah Azza wa Jalla meminta untuk menjadi yang terbaik di dalam mensyukuri nikmat tersebut. Dan kita menyadari bahwa dari sekian nikmat yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan dan berikan, kita bertemu dengan nikmat yang paling besar di dalam hidup, yang paling berharga di dalam hidup kita ini, yaitu nikmat berjalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan tuntunan dan bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa kita mengatakan bahwa ini adalah nikmat yang paling berharga di dalam hidup? Karena nikmat inilah yang telah menyelamatkan kita di dunia ini dari berbagai macam bentuk kehinaan hidup, dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan nikmat ini pula yang akan menyelamatkan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Adakah setelah ini nikmat yang paling besar rahimani wa rahimakumullah? Jawabannya tidak ada, barakallahu fi. Lebih dari itu, nikmat berpegang di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menyadari tentang diri kita ini. Kita sadar tentang diri kita rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita adalah orang yang memang tertimpun pada dirinya berbagai macam bentuk kejahatan. Dan dari diri ini muncul berbagai macam bentuk, barakallahu fikum, penyimpangan dan penyelisihan. Itulah makna dari ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, qala: faman 'arafa haqiqata nafsihi wama tubi'at 'alayhi 'alima annaha manba'u kulli su'in. Barang siapa, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mengerti tentang hakikat dirinya sendiri dan apa yang memang terpatri pada dirinya, dia mengetahui bahwa dirinya ini merupakan manba, munculnya segala kejelekan dan kejahatan, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan sunnah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, kita mengetahui hal itu. Yang dulu semua di hadapan kita adalah baik, semua apa yang kita perbuat dan yang ada di dalam benak pikiran kita, semuanya baik. Namun ketika Allah Azza wa Jal memberikan kita nikmat untuk berjalan di atas sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita seolah-olah memiliki filter di dalam hidup, barakallahu fi. Kita diberikan furqan, pembeda dan pemisah antara yang hak dan yang batil pada diri kita sendiri. Dan kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mencabut akar-akar kejahatan pada diri kita sendiri. Kita sadar kalau itu beresiko. Kita sadar kalau kedua orang tua kita tidak menerima, saudara dan sanak famili kita menolaknya. Namun kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mencabut akar-akar kejahatan pada diri kita sendiri. Hidayah berjalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walidhalika qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah: wa inna kulla khairin fiha fafadlun minallahi manna bihi 'alayha lam yakun minha. Kata al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, maka segala kebaikan yang ada pada diri itu merupakan sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya segala kebaikan fiha pada diri kita ini merupakan sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang memberikan nikmat padanya dan bukan muncul dari diri kita sendiri. Itu merupakan sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla. merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan keinginan baik yang muncul dari diri kita sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini bagi orang yang mengetahui dan menyadari tentang hakikat dirinya, maka dia akan sadar bahwa dirinya inilah, atau dari dirinya bermunculan berbagai macam bentuk kejahatan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Fa ya akhil karim, min ayyi babin, dari pintu mana anda masuk untuk anda ujub dengan diri anda sendiri di saat engkau bisa melaksanakan ketaatan dan lurus di dalam beragama? Tidak ada, barakallahu fikum, peluang bagi anda, dan tidak ada pintu bagimu untuk ujub padanya, karena semuanya itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya karunia dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena karunia dari Allah Azza wa Jalla atas kalian, kalau bukan karena keutamaan atau karunia dari Allah Jalla wa Ala, dan kalau bukan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang sanggup dan mampu untuk membersihkan dirinya sendiri abadan, kata Allah Jalla wa Ala, selama-lamanya. Tidak akan ada kalau bukan karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang harus kita camkan baik-baik, bahwa kita berada dalam sebuah nikmat yang sedikit Allah Jalla wa Ala memberikannya kepada orang lain, atau sedikit orang yang memperolehnya dan dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita berbangga dengannya, untuk kita banyak-banyak bersyukur. Setelah itu kita berusaha memberikan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, dan benteng yang kokoh. Jangan sampai karunia ini dicabut oleh pemiliknya dan pemberinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mendatangkan dalil yang kedua untuk menjelaskan hal ini, bahwa kebaikan yang ada pada diri seseorang bukan muncul dari dirinya, namun sebuah karunia dari Allah Jalla wa Ala, merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhana. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mendatangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakin Allah habbaba ilaikumul imana وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسوق والعصيان الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. كتب الله عز وجل أكن تتهبي الله سبحانه وتعالى له yang telah menanamkan kecintaan pada diri kalian terhadap iman, yang telah menghiasi hal itu di dalam hati-hati kalian. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menanamkan rasa benci terhadap kekufuran, kebencian terhadap kefasikan, kebencian terhadap perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mereka itulah yang rasidun, orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang mendapatkan bimbingan, orang yang memiliki akal yang sehat. Merekalah, kata Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Munculnya kebencian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan pada diri kita itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah kemarin kita melakukannya? Bukankah kemarin kita senang untuk melakukan dan melaksanakan perbuatan bahkan kufur kepada Allah, kesyirikan kepada Allah, kefasikan, kemaksiatan, tiba-tiba kita segera mencabut diri daripadanya, keluar barakallahu fikum. Bukan datangnya dari diri kita sendiri. Kebencian muncul bukan karena munculnya dari diri kita sendiri, namun itu adalah karunia dari Allahu Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan engkau kepada iman, kecintaan engkau kepada ahlul iman, kecintaan engkau kepada kebenaran, kecintaan engkau kepada ahlul haq, terhiasi kecintaan itu di dalam hati kalian. Sekali lagi, yang menumbuh dan menanamkan hal itu adalah pemilik hati kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Ala yang menanamkannya. Barakallahu fikum. Lalu kemudian Allah menjelaskan, fadlam minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, fahadhal hubbu wa hadhihi al-karahatu lam yakuna fin nafsi. Kata beliau, bentuk cinta kepada iman dan bentuk kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, keduanya bukan sesuatu yang ada di dalam hati, dalam jiwa kita. Wala biha, dan tidak pula barakallahu fikum muncul dari dalam jiwa kita sendiri. Walakin huwallahu alladhi manna biha faja'alal 'abda bisababihima minar rasyidin fadlan minallahi wa ni'mah. Akan tetapi kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dia Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat kepada seorang hamba dan menjadikan dengan kedua sikap cinta yang Allah telah tanamkan pada dirinya kepada keimanan dan kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat, Allah menjadikan hamba ini termasuk orang yang rasyidin. Itu semuanya sebagai karunia dari Allah Jalla wa'ala, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah yang maha mengetahui apa maknanya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, alimun biman yasluhu lihadal fadl. Allah maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan karunia ini. Allahu Azza wa Jalla yang maha mengetahui siapa yang berhak untuk memperoleh karunia ini. Hakim, maha bijaksana Allah di dalam meletakkan karunia ini bukan kepada pemiliknya. Berangkat dari ucapan dan bimbingan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walhamdulillah, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan barakallahu fikum kepada kita nikmat ini. Bahkan dengannya kita sanggup untuk kemudian bersikap di hadapan kekufuran, kefasikan, kesyirikan dan berbagai macam bentuk penyimpangan dan penyelisihan, karena karunia dari Allah Azza wa Jalla ini. Maka adakah karunia yang lebih besar di dalam hidup ini dari karunia yang telah kita dapatkan dari sisi Allah Jalla wa'ala? Maka bagi orang yang menyadari akan menjawab dengan ilmu yang dia telah ketahui, tidak ada nikmat yang paling besar di dalam hidup daripada nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal sekarang, mampukah kita untuk mempertahankannya? Sanggupkah kita untuk menjaga dan melindunginya? Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukfiru fi du'aih, memperbanyak di dalam doanya, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama engkau, imamul anbiya'i wa imamul rusuli nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak doanya kepada Allah jalla wa'ala, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ketika Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis ini dan beliau bertanya kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atakhafu minna, apakah engkau masih takut kepada kami ya Rasulullah? Amanna bika wa bima ji'ta bih, kami telah beriman kepada engkau dan kami telah beriman kepada apa yang engkau bawa. Apa engkau masih mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Dengarkan jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala na'am, iya, saya masih takut dan khawatir. Inna quluba al-ibadi baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibu kaifa yasha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, saya masih takut, saya masih khawatir, karena hati-hati hamba ini ada di antara jemari-jemarinya Allah Azza wa Jal. Allah membolak membalikkannya sesuai dengan kehendaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, berarti yang berat adalah menjaga dan melindungi nikmat ini. Jangan sampai kita yang melepaskannya, atau jangan sampai kita mencari gantinya barakallahu fikum, atau mencari harga untuk melelangnya rahimani wa rahimakumullah, atau untuk mencari dunia untuk melakukan tawar menawar padanya rahimani wa rahimakumullah. Jikalau dunia ini dan seisinya engkau miliki, engkau jadikan penukar terhadap nikmat ini, ditambah lagi dengan dunia tidak mungkin akan menyamai nilai karunia berpegang teguh di atas sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang menakutkan pada diri kita, jikalau muncul kejahatan dari diri lalu kemudian tidak sanggup untuk mempertahankan nikmat ini lalu kemudian melepasnya, tiadalah seseorang setelah mendapatkan petunjuk lalu disesatkan di atas petunjuk akan gampang kembali kepada petunjuk itu. Berat rahimani wa rahimakumullah jami'an, dibanding dengan orang yang tersesat karena kejahilannya, karena kebodohannya, akan lebih gampang dan mudah untuk kembali setelah dia mengerti al-haq. Tetapi kalau orang yang sudah mengerti al-haq lalu kemudian tersesat setelahnya, tidak akan atau berat dan sulit baginya untuk kembali lagi kepada al-haq rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika Allah Azza wa Jal telah mengajari kita untuk banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau menyesatkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk padanya, karena berat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah makna ucapan Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Jalla wa'ala, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kata Allah Azza wa Jalla, sum, ma mana summun? Apa arti summun? Bukmun umyun. Tiga. Summun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Allah Jalla wa'ala mengatakan fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali. Bukan karena tuli telinganya tidak bisa mendengar, la abada, mereka mendengar al-haq. Bukan karena buta matanya atau bisu mulutnya tidak bisa berbicara, la abada, dia tidak berani untuk berucap kebenaran. Bukan karena matanya yang buta tidak bisa melihat, selamat. Karena Allah Jalla wa'ala mensifati kaum munafikin yang mereka duduk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka solat bersama Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan bagaimana praktik Islam itu sendiri. Bahkan mereka melaksanakannya. Allahu Jalla wa'ala yakul fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, seseorang yang tersesatkan di atas ilmu itu lebih sulit kembali kepada al-haq dibanding dengan orang yang tersesatkan di atas kejahilan dan kebodohan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenyataan kita bisa melihatnya, barakallahu fikum. Dan kita bertemu tentang orang yang tersesat, salah dan keliru di atas ilmu, memang lebih sulit kembali kepada kebenaran dibanding dengan orang jahil tersesat karena kebodohannya. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menakutkan, inilah yang mengerikan. Jikalau nikmat yang agung dan mulia ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, kalaupun tercabut, maka karena dosa yang engkau lakukan, karena kesalahan yang engkau perbuat, karena penyimpangan dan penyelisihan yang engkau inginkan, itulah yang menjadi penyebab tercabutnya nikmat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada penyebab yang paling besar tercabutnya sebuah nikmat itu melainkan karena dosa yang dilakukan, karena kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Berarti untuk menjaga dan melindungi karunia berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus istiqamah di atasnya. Kita harus istiqamah di atasnya. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang perlu saya ingatkan untuk kemudian agar kita berbesar hati dengan nikmat ini. Jangan sampai memiliki jiwa yang kerdil dengan nikmat yang besar dan agung ini, dan kita menyadari bahwa yang mendapatkannya dan yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, Allah yang maha mengetahui, dan Allah yang maha bijaksana meletakkan nikmat ini kepada seseorang yang memang pantas untuk memilikinya, kepada orang yang memang patut untuk menyandangnya dan memikulnya. Kita berharap nikmat yang besar ini kita bawa sampai menghadap Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan daurah kita ini, barakallahu fi, fa insyaallah kita akan membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelum saya menyampaikan dan membaca risalah ini, tentu saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin terkait tentang kedudukan ilmu akidah dan tauhid dalam kehidupan al-bashariyah, dalam kehidupan manusia, barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita fahami bahwa akidah dan tauhid merupakan asasul hayati, pondasi kehidupan, aslun, landasan seseorang muslim dan muslimah membangun, barakallahu fikum, hidupnya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-aqidatu hiya asasuddin wa khulasatu da'watil anbiya'i wal mursalin min awwalihim ila akhirihim. Kata beliau hafizahullahu ta'ala bahwa akidah itu merupakan asas, dasar agama kita, dan merupakan intisari dakwah para nabi dan rasul, mulai dari rasul yang pertama kali sampai kepada yang terakhirnya. Dakwahnya bermuara pada pembentukan akidah dan tauhid seorang muslim, ahdzani wa hafizakumullah. Dari sini kita menyadari tentang kedudukan akidah dan tauhid sebagai pondasi hidup. Kapan saja kehidupan ini bila tidak berdiri di atas pondasi yang kokoh ini akan labil, barakallahu fikum, tidak memiliki kekokohan. Apalagi kita menyadari dunia yang kita tempati ini merupakan dar al-bala wal ibtila, negeri ujian dan cobaan, barakallahu fi, sehingga terlihat ada orang yang lulus dan ada orang yang gagal di dalam hidupnya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, negeri dunia ini sebagai tempat ujian dan cobaan yang padanya kelulusan dan kegagalan, kalau tidak memiliki pondasi yang kokoh, tidak memiliki asas yang kuat, tidak akan sanggup untuk menghadapi ujian, apalagi memetik kelulusan dari ujian tersebut, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mulai, barakallahu fikum, di saat kita masih kecil, kita dididik hidup oleh kedua orang tua kita. Ada yang memiliki kedua orang tua perhatian terhadap sifat-sifat kemuliaan di dalam agama, mengajari dan mendidik kita Al-Quran, mengajari kita sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, barakallahu fi. Namun masih mengajak kita untuk hidup bagaimana harus mengikuti perilaku masyarakat kita, sehingga kita sendiri di masa kecil tidak memiliki asas yang kuat, kita terus terbawa alur, barakallahu fikum, terjatuh dari satu fitnah ke fitnah yang lain. semuanya itu berakhir. Di saat Allah Azza wa Jal memperkenalkan kita akidah dan tauhid, mengajarkan kita tauhidullah Azza wa Jal, mengajak kita kembali atau memberikan hidayah untuk kembali kepada da'watul anbiya'i wal mursalin, baru kita menemukan betapa nikmatnya hidup ini. Sampai-sampai kita berangan-angan, aduhai sekiranya dari semenjak kecil kita mengenal barakallahu fikum dakwah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan bahasa lain, bahwa kita mengenal akidah dan tauhid yang lurus dan murni ini di saat kita sudah berumur rahimani wa rahimakumullah. Namun kita berharap sisa-sisa umur yang kita miliki ini kita mampu untuk kemudian mewujudkan, bisa menghapuskan apa yang telah berlalu dari kekeliruan dan kesalahan, dan bisa mengisinya sebagai persiapan yang terbaik untuk menghadap Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akidah dan tauhid merupakan asas barakallahu fikum, sehingga tatkala kita melihat negeri kita ini dalam ambang kehancuran dari semua sisi, maka inilah asasnya kehancuran itu. Karena tidak memiliki akidah dan tidak memiliki tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih kita menyaksikan di seluruh negeri kaum muslimin, persoalan akidah dan tauhid itu diinjak-injak, direndahkan, bahkan dimusuhi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kepada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kaum saudara kita kaum muslimin harus berhadapan dengan berbagai macam cercaan, celaan hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Wajar kalau kita menemukan berbagai macam malapetaka, terjadinya kehancuran, pembunuhan di sana sini, terjadinya barakallahu fikum banjir, gunung meletus, semuanya itu merupakan akibat dosa yang dilakukan, kehancuran dan kerusakan kaula muda dan mudi. Semuanya ini berdasarkan karena hancurnya akidah dan tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentang landasan ini, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya surat Muhammad ayat 19, Allah Jalla wa Ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat taqwa. Kalimat la ilaha illallah sebagai kalimatul ikhlasi. Kalimat la ilaha illallah sebagai kalimatul islami. Kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat urwatul wuthqa. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kemudian mengilmuinya rahimani wa rahimakumullah. Lalu barakallahu fikum, melihat kenyataan yang ada di tengah saudara kita kaum muslimin, mungkin mereka adalah orang yang terbanyak mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka kosong dari maknanya barakallahu fikum. Tidak mengerti makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang pintar di tengah mereka dengan bahasanya, dengan ilmunya, dengan posisi dan kedudukannya. Ternyata Abu Jahal lebih pintar tentang kalimat La ilaha illallah. Mereka tidak berani mengucapkan atau tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka memahami makna yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Jikalau mereka mengucapkannya, berarti mereka harus menggugurkan segala macam bentuk peribadatan yang selama ini mereka lakukan dan mereka wariskan dari ajaran nenek moyang mereka. Mereka harus tanggalkan semuanya. Mereka harus lepas semuanya. Karena mereka memahami apa yang terdapat dalam kalimat La ilaha illallah. Mereka tidak mengucapkannya barakallahu fi. Sebaliknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara kita kaum muslimin dan muslimat, bahkan orang alim di tengah mereka mengucapkan terbanyak kalimat La ilaha illallah, namun tidak mengerti makna dan nilai yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Maka disinilah kita mengatakan bahwa kesesatan yang dilakukan sekarang ini, penyimpangan terhadap akidah dan tauhid, merupakan penyimpangan umat diutusnya ke tengah mereka Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaannya. Apalagi kalau segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat membaca risalah Asy-Syaikh Muhammad rahimahullahu taala Masailul Jahiliyah, kita akan bertemu memotret kehidupan sekarang ini sama dengan kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Yang membedakan adalah status keislaman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun praktik hidupnya, praktik barakallahu fikum kekufuran dan kesyirikan adalah sesuatu yang sama. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Untuk kita menyadari bahwa betapa butuhnya saudara kita kaum muslimin dan muslimat untuk kita menyodorkan ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat La ilaha illallah. Kalimat barakallahu fikum La ilaha illallah mengajarkan nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Inilah ilmu yang pertama kali yang harus kita ketahui dan yang harus kita ajarkan kepada generasi umat ini, ilmu akidah dan ilmu tauhid barakallahu fi. Yang kedua, sabda Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rawal Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas lima dasar. Semuanya telah dihafal oleh saudara kita kaum muslimin dan muslimat, tentu yang belajar apalagi orang alim mereka benar-benar menghafal barakallahu fi. Kita dari semenjak kecil sudah diajari rukun Islam, rukun iman. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Islam ini terbangun di atas lima dasar, lima pondasi. Dari sekian pondasi, lima pondasinya, yang paling asas dan dasar adalah rukun yang pertama, syahadati Alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalimat ini membantah seluruh kesyirikan dan kekufuran di dalam agama. Kalimat syahadati an la ilaha illallah mencabut akar-akar kesyirikan dan membersihkan kesyirikan itu dari sekecil apapun. Syahadati an la ilaha illallah. Kalimat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, mencabut seluruh akar kebid'ahan di dalam agama. Syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Fabarakallahu fi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan tentang maratib, tingkatan-tingkatan dosa. Yang paling tinggi adalah kufur dan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah sikap mengada-ngada dalam syariat Allah Jalla Subhanah. Yaitu berbagai macam bentuk kebid'ahan di dalam agama. Dua dosa besar yang paling atas ini, ternyata untuk mencabutnya adalah menanamkan pada generasi kita makna la ilaha illallah dan makna yang terdapat di dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kedua ini tidak bisa dipisahkan sehingga menjadi rukun pertama di dalam Islam. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kedua kalimat ini tidak bisa dipisahkan, maka menjadi satu rukun di dalam rukun Islam. Yang pertama, barakallahu fikum. Kemudian setelahnya sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Pondasi Islam disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu barakallahu fi, setelah kita menyadari bahwa pondasi Islam yang paling asas dan dasar syahadati an la ilaha illallah, inilah dia menjadi asas pondasi untuk membangun kehidupan barakallahu fikum. Dan ini akan kita mengetahui di saat kita berbicara tentang samara, buah yang akan dipetik. Di saat kita duduk bersimpuh belajar akidah dan tauhid dan mendidik diri kita untuk menjadi orang yang berakidah dan tauhid, kita akan mendengar bagaimana penjelasan ulama kita tentang nilai-nilai dan buah-buahnya yang kita akan memetiknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari dalil yang menjelaskan bahwa persoalan akidah dan tauhid merupakan asasul hayati, landasan hidup dari manusia ini, keberhasilan, keberuntungan, kemenangan, kekuatan yang dibutuhkan di dalam pertarungan hidup ini ternyata ada di dalam al-akidah, ada di dalam tauhid rahimani wa rahimakumullah. Maka diutusnya para nabi dan rasul, mulai dari rasul yang pertama sampai terakhir, intisari dakwah mereka adalah ihrarul ibadi min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibadi, memerdekakan hamba ini dari penghambaan kepada hamba-hamba menuju penghambaan kepada Rabbnya hamba, yaitu Allah Azza wa Jalla. Menjadi inti sari dakwah para nabi dan rasul. Dan kita menyadari dan mengetahui barakallahu fikum, di antara para nabi dan rasul harus berhadapan dengan seorang raja di saat itu yang berhukum dengan hukum kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan raja yang zalim barakallahu fi membunuh kaum lelaki yang dikhawatirkan dan ditakutkan akan menjegal dan yang akan mengambil alih kepemimpinannya, Fir'aun laknatullah alaih. Dengan apa Nabi Musa menghadapi kekuatan Fir'aun laknatullah alaih? Dan dari mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam memulai untuk melakukan perubahan yang sangat dahsyat, yang sangat besar ini? Bahkan Fir'aunlah yang menobatkan dan mengaku dirinya Rabbul Alamin, sebagai Tuhan barakallahu fikum. Aturan-aturan merupakan hasil aturan yang dibikin oleh Fir'aun laknatullah alaih, penuh dengan kekufuran. Ajakan dan perintah untuk menyembah dirinya sendiri. Allahu Jalla wa'ala mengutus Nabi Musa alaih salatu wassalam ke tengah mereka. Jangan bertanya tentang akhlak dan adab. Jangan bertanya tentang bagaimanakah perekonomiannya di saat itu, hukum-hukumnya. Jangan bertanya tentang bagaimanakah barakallahu fikum peribadatannya. Wa Fir'aun sendiri mengaku dan menobatkan dirinya sebagai Tuhan Rabbul Alamin, memerintahkan rakyatnya untuk sujud dan menyembahnya barakallahu fikum. Dari mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam memulai melakukan perubahan yang besar dan menakutkan serta mengerikan? Allahu Jalla wa'ala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan akidah dan tauhid agar Fir'aun ini sadar bahwa hak peribadatan yang diaku itu hanya miliknya Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan akidah, menyampaikan tauhid barakallahu fi, melakukan perubahan terhadap akar kekufuran, akar kesyirikan, akar ketundukan kepada selain Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu barakallahu fi, kemana kekuasaan Fir'aun, kemana kerajaan Fir'aun, dan apa sikap atau apa yang di musibah yang menimpa Fir'aun laknatullah alaih atas dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak kemudian bermain dengan caranya Fir'aun barakallahu fi. Apakah dengan cara licin atau belut masuk ke parlemen Fir'aun untuk melakukan perubahan dari dalam? La abadan. Atau mencela dan mencaci maki Fir'aun dari satu mimbar ke mimbar yang lain, menanamkan dan menumbuhkan emosional masyarakat untuk benci terhadap Fir'aun? La abadan. Karena itu bukan langkah yang diutus, bukan langkah barakallahu fi yang diwahyukan oleh Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan barakallahu fikum akidah dan tauhid. Maka keberkahan akidah dan tauhid ini melenyapkan kekuasaannya Fir'aun laknatullah alaihi. Jikalau engkau ingin berhasil, ayuhad du'at ilallah, para da'i ilallahi azza wa jal, belajar dari perjalanan dakwah para nabi dan rasul barakallahu fi. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dijebloskan ke dalam penjara, disetarakan dengan para penjahat barakallahu fikum di dalam penjara. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf di dalam penjara barakallahu fi? Tidak ada yang dilakukan kecuali ajakan dan seruan untuk kembali hanya menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. A'arbabun mutafarrikuna khairun. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini yang lebih baik di hadapan kalian daripada Allah Azza wa Jalla? Nabi Yusuf dihinakan, direndahkan, disetarakan dengan para penjahat di dalam penjara. Beliau tidak mengompori, beliau tidak membakar emosional yang berada di dalam penjara untuk kemudian melakukan pemberontakan, keluar dengan kekuatan. Namun Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berjalan di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla, berdakwah kepada akidah, berdakwah kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya keberkahan akidah dan tauhid dipetik barakallahu fikum generasi setelahnya, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, maka bergembiralah wahai ahlus sunnati wal jamaah, di saat Allah Azza wa Jal menganugerahkan kita hidayah untuk kembali kepada syariat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, berakidah sebagaimana akidah yang beliau ajarkan, berkeyakinan sebagaimana yang beliau telah bimbingkan. Semuanya ini fadlah, karunia dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin dan yakin bahwa diperbaikinya kondisi negeri kita ini berada pada mereka-mereka yang berdakwah kepada akidah yang benar, yang mengikuti langkah para nabi dan rasul, rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu diingat, tidak ada orang yang pernah berjalan di atas langkah yang suci ini dan jalan yang lurus ini melainkan merupakan sunnatullah, telah menghadapi celaan, cercaan, bahkan pesakitan barakallahu fi. Disinilah letaknya nilai kesabaran yang harus dimiliki oleh para da'i ilallahi azza wa jal, para pejuang akidah dan tauhid. Bawa bendera tauhid ini dengan jiwa yang sabar untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin banyak pihak melirik pendidikan yang kau bangun di atas akidah dan tauhid dengan lirikan yang penuh dengan kesinisan, yang penuh dengan perendahan, ejekan dan olokan. Anda terus bersabar, berjalan di atas garis yang Allah Jalla wa'ala telah pancangkan untuk engkau menempuhnya. Telah berlalu orang-orang yang telah berjalan di atas jalan ini, dan mereka telah sampai kepada Allah Jalla wa'ala, dan mereka telah menikmati nikmat yang Allah telah persiapkan buat mereka agar membesarkan hatimu. Di saat banyak orang yang tidak suka pada dirimu, di saat banyak orang yang tidak menerima keberadaanmu, bahkan merendahkan dan melecehkan dakwahmu, sabarkan dirimu, telah berlalu orang-orang mulia di atas jalan yang engkau telah tempuh, dan mereka telah sampai kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmatnya, rahimani wa rahimakumullah. Itulah makna dari firman Allah Jalla wa Ala untuk kita belajar. Di saat Allah di dalam surat Al-Fatihah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itulah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Man haula'i ya abdallah, siapa mereka-mereka ini yang telah berjalan di atas jalan yang lurus dan mereka telah mendapatkan nikmat di dunia dan sekembalinya ke hadirat Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka? Allah Jalla wa'ala menyebutkan mereka, barakallahu fikum, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Mereka telah sampai kepada Allah Jalla wa'ala, mereka telah sampai kepada nikmat yang dijanjikan oleh Allah Jalla subhanahu, berjalan di atas apa yang engkau telah tempuh wahai ahlus sunnati wal jamaah. Berarti teman-teman engkau adalah orang yang terbaik di jalan ini. Teman-teman engkau adalah orang-orang yang mulia. Teman-teman engkau adalah orang yang diangkat kedudukannya oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Untuk apa anda berkecil hati, wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah? Allah Jalla wa'ala yakul wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik temanmu mereka, kata Allah Jalla Subhanahu. Mereka adalah sebaik-baik teman. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita, dengannya lah kita membawa menghadap Allah nikmat untuk bisa istiqamah di atas jalan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, dan berjalan di atas jalan yang dilalui oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Setengah 12. Kemudian barakallahu fikum, setelah kita mengetahui bahwa akidah dan tauhid merupakan asasul hayati, asas kehidupan dan asas agama kita ini, saya mengajak ikhwani, saudaraku, kaum muslimin, apa sasaran pertama kali yang akan dirubah dan diperbaiki oleh akidah ini? Maka jawabannya adalah taharatul qalbi li islahil jawarihi. Memperbaiki segumpal daging yang kita miliki, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muara diperbaikinya anggota tubuh kita, itulah hati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala an, qala ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan, ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Jika baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh kita. Dan bila rusak, maka akan rusak seluruh anggota jasad kita. Apakah itu? Maka jawabannya adalah al-qalbu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu akidah dan ilmu tauhid yang kita pelajari dan dikaji adalah untuk taharah, mensucikan dan membersihkan segumpal daging yang menjadi muara kebaikan dan kejahatan. Barakallahu fi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah kitab beliau Ighatsatul Lahafat, beliau barakallahu fikum menyebutkan, walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha kal malik al-mutasarrif fil junud alladhi tasduru kulluha an amrihi wa yasta'miluha fi ma sha'a fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahri wa taktasibu minhu al-istiqamata wa zayga wa tattabi'u fima ya'qiduhu min al-azam ayuhillah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al-jasadu kulluh fahuwa milquha wa hiya al-munaffidatu laha ya'muruha bih القابلة لما يأتيها من هديه ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته وهو مسؤول عنها كلها لأن كل راء مسؤول عن رعيته kana al-ihtimam bitashihihi wa tasdidihi aula man i'tamada alaihi salikun wa nazar fil amradihi wa ilajiha aham ma tanassaka bihi an-nasikun. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka di saat hati ini menjadi raja atas seluruh organ-organ tubuh kita, dan organ tubuh kita ini bagikan tentara pasukan dari hati kita, maka semua perintah akan dilaksanakan oleh tentara-tentara tersebut. Bahkan hati ini akan mempergunakan tentara-tentaranya sesuai dengan kemauannya. Maka bala tentara hati ini, maksudnya seluruh organ tubuh kita, di bawah kekuasaannya, di bawah ketundukan hati kita, maka mendapatkan istiqamah seluruh bala tentara tersebut, dan menyimpangnya anggota tubuh kita ini sesuai dengan kelurusan dan keistiqomahan serta penyimpangan dari rajanya atau pemimpinnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita sebutkan. Maka beliau menyebutkan bahwa hati itu menjadi pemilik seluruh pasukan tersebut. Maka organ-organ tubuh kitalah yang akan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Maka tidak akan sanggup hati atau organ tubuh itu berbuat kecuali bila ada niatan dan keinginan dari segumpal daging tersebut. Oleh karena itu, dialah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Karena setiap pemimpin itu bertanggung jawab dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka memberikan perhatian untuk memperbaikinya dan meluruskan hati itu merupakan usaha yang pertama kali dilakukan oleh seorang hamba barakallahu fi. Melihat segala penyakit yang akan muncul di dalam hati itu merupakan, dan langkah-langkah mengobatinya, sesuatu yang amat sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berjalan beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Beliau melangsungkan, maka di saat iblis laknatullah alaih aduwullah mengetahui bahwa poros edar kebaikan itu dan kejahatan ada pada segumpal daging ini, di saat iblis mengetahui dan menyadari hal itu, maka dia berusaha untuk memoncongkan segala macam bentuk manuver dan kejahatannya, pengerusakannya, ke arah hati barakallahu fi, menanamkan kecintaan kepada syahwat, menghiasi berbagai macam bentuk wasawis, bisikan-bisikan rahimani wa rahimakumullah yang bertujuan untuk merusak amalnya dan menghalangi dia dari jalan Allah Jalla wa'ala. Iblis, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, memberikan bantuan kepada hati tersebut berbagai macam bentuk langkah dan jalan menuju kesesatan. Maka iblis berusaha untuk memutuskan orang itu dari sebab-sebab taufik dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada fala najata, tidak ada yang akan bisa selamat dari tipu daya dan makar iblis laknatullah alaih, kecuali di saat hamba itu melakukan isti'anatu billahi, isti'anah kepada Allah Jalla wa'ala, dan berusaha untuk berjalan mencari ridhanya, menyandarkan hati kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ma'asyiral ikhwah, tentu barakallahu fikum, apa yang digambarkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ternyata hidup kita ini adalah pertarungan. Hidup kita ini adalah perjuangan dan pengorbanan. Kalau kita ingin merdeka di dalam hidup, kita harus lepas dari dua belenggu kejahatan yang terus berusaha bekerja sama melicinkan menuju kejahatan dan menghadang serta menghalangi, agar jangan sampai seorang hamba itu membuka sekecil apapun dari pintu ketaatan rahimani wa rahimakumullah. Musuh yang pertama yang kita harus selalu berhadapan dengannya, apa yang ada pada diri kita dari hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i, sesungguhnya nafsu banyak kali dan seringkali menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah jalla wa ala, melaksanakan kejahatan dan kejelekan. Betapa sering kita gagal untuk melaksanakan ketaatan, semua sudah dipersiapkan, gagal karena bisikan dari nafsu kita rahimani wa rahimakumullah. Dan betapa sering kita menemukan licinnya jalan dan langkah menuju kejahatan dan kejelekan karena dorongan hawa nafsu kita rahimani wa rahimakumullah. Kita mengaku betapa seringnya kita kalah dan gagal. Kita sadar betapa seringnya kita tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menghadapi bisikan hawa nafsu kita. Maka barakallahu fiik, di manakah kekuatan itu? Di manakah kekuatan itu rahimani wa rahimakumullah? Ternyata kekuatan itu datangnya dari Allah jalla wa ala, karena buah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya kekuatan. Maka al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, jika seseorang muslim telah mewujudkan dhullil ubudiyah lillahi azza wa jalla, maka dia akan masuk dalam jaminan Allah jalla wa ala. Jaminan Allah jalla wa ala yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim min sultan, sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah jalla wa ala, anda tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Inilah yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh iblis laknatullah alaih. Sebagai musuh yang kedua di dalam hidup ini, setelah kita harus berhadapan dengan hawa nafsu, kita harus berhadapan dengan iblis dan bala tentaranya, yang dikhawatirkan olehnya masuknya seorang hamba dalam jaminan Allah Azza wa Jalla ini, inna ibadi laisa laka alaihim min sultan. Iblis datang setelah mengerti muara kejahatan dan muara kebaikan, lalu masuk dengan berbagai macam bentuk bisikan dan habail wal masaib, berbagai macam bentuk tali belenggu untuk menjerat siapapun yang menginginkan kebaikan. Yang dikhawatirkan adalah masuknya hamba itu dalam jaminan Allah jalla wa ala. Tidak ada kekuasaan bagi iblis untuk menguasainya barakallahu fikum. Namun perlu diingat, apakah jaminan yang dimaksud oleh Allah azza wa jalla yang dimaksud di sini lalu kemudian menjadi orang maksum tidak berdosa? Lah, jaminan yang dimaksud adalah perlindungan dari Allah jalla wa ala Kalau suatu ketika dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dia segera membuka pintu taubat selebar-lebarnya, maka inilah kegagalan telak yang didapatkan oleh syaitan. Sanggup menjatuhkan fulan atau fulanah di dalam dosa, namun orang ini berada dalam jaminan Allah Jalla Subhanah. Setelah terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, Allah gampangkan jalannya, Allah mudahkan dia, Allah bukakan pintu untuk membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Gagal kembali iblis. Barakallahu fikum. Berusaha mencari kelengahan untuk menjatuhkannya di dalam dosa. Terjatuh lagi. Kembali dia membuka pintu taubat. Itulah kegagalan bagi iblis laknatullah alaih. Dan itulah orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, sikap baik dan bagusnya hubungan hati dan menyerahkan, menyandarkan hati ini kepada Allah Jalla Subhanahu melalui dhullil ubudiyah, ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan ketaatan, membuka pintu kebajikan. Beliau menjelaskan, sesungguhnya inilah dia pemutus antara seorang hamba dengan syayatin. Pemutus barakallahu fikum antara seorang hamba dengan syayatin. Kalau dia benar-benar memiliki pemutus antara dirinya dengan syayatin, yaitu dalam bentuk keikhlasan dia beramal dan terus berada di dalam ilmu dan keyakinan, maka Allah Jalla wa'ala memasukkan dia dalam istithna, pengecualian dari sumpah iblis laknatullah alaih. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka min humul mukhlasin. Istisna, pengecualian dari iblis laknatullah alaih, yang tidak sanggup dan tidak mampu untuk menghadapi mereka-mereka illa ibadaka min humul mukhlasin, mereka-mereka yang bertauhid, mereka-mereka yang berakidah, mereka-mereka yang ikhlas. Angkat tangan iblis laknatullah alaih, tidak sanggup untuk kemudian merusaknya dan menyesatkannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala menjelaskan barakallahu fikum ketidakmampuan dan ketidaksanggupannya iblis laknatullah alaih menggoda mereka-mereka yang berakidah dan bertauhid. Ketika dia sanggup menjatuhkan seseorang ke dalam dosa dan kemaksiatan, dia segera membuka pintu taubat. Gagal lagi, ulang lagi untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa. Ketika dia terjatuh di dalam dosa, terhapuskan lagi dengan pintu taubat. Gagal lagi. Barakallahu fiik. Ini makna ketidakmampuan dari iblis laknatullah alaih untuk menggoda orang-orang yang berakidah dan bertauhid, menjerongkokkannya ke dalam dosa dan kemaksiatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka ucapan al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sadarlah kita bahwa ilmu akidah dan ilmu tauhid adalah ilmu untuk mensucikan segumpal daging yang menjadi muara kejahatan dan muara kebaikan tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kalau segumpal daging ini sebagai raja dan pemimpin terhadap seluruh organ tubuh kita, berada di atas akidah yang lurus, berada di atas kesucian akidah dan tauhid, fa abshir ya Abdullah, maka bersabar bergembiralah engkau, wahai hamba Allah Jalla wa'ala. Engkau akan bisa memetik di dalam hidup ini buah-buah yang sangat indah yang kita akan sebutkan. Ucapan al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menyebutkan thamarat, buah-buah akidah dan tauhid dalam kehidupan pribadi muslim. Bukankah anda ingin tenang di dalam hidup? Jawabannya, ketenangan itu ada di dalam tenangnya segumpal daging engkau, dan itu dengan akidah dan tauhid. Bukankah anda ingin tentram, ingin selalu bergembira dan berbahagia? Maka muara kesedihan itu ada pada segumpal daging dirimu sendiri. Barakallahu fih, kesenangan itu ada padanya, dan itu diperoleh dari akidah dan tauhid. Kelapangan hidup, kesabaran, ketenangan dalam menghadapi berbagai macam bentuk ujian dan cobaan, itu karena segumpal daging yang tenang dan tentram padanya. Itu merupakan buah dari akidah dan tauhid. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya menutup hal ini dengan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa innal 'amala sayyi'a masdaruhu min fasadi qasdil qalbi thumma ya'rudu lil qalbi min fasadil 'amali qaswa fayazdadu maradan 'ala maradihi hatta yamut wa yabqa la hayata fihi wa la nura lahu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya amal kejelekan itu munculnya dari kerusakan kemauan hati kita, kata beliau. Lalu kemudian menggeret dan membawa kepada amal-amal organ tubuh kita, bertambah penyakit di atas penyakit yang menimpa, lalu kemudian menjadi hati yang mati, tidak ada padanya kehidupan dan tidak ada padanya cahaya. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian menyebutkan dari mana semuanya datang kerusakan ini. Wa kullu dhalika min infi'ali biwasawis syaitan wa rukunihi il'aduwihi alladhi la yuflihu illa man ja'ara bil 'isyan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, semuanya itu terjadi karena dia menerima ajakan dan menaati bisikan-bisikan syaitan dan kecenderungan dia terhadap musuhnya sendiri. Cenderung untuk duduk, untuk bersama-sama bersama musuhnya. Maka kata beliau, tidak akan beruntung dan menang kecuali orang-orang yang menampakkan dan memperlihatkan dengan terang-terangan permusuhan bersamanya. Menampakkan kemaksiatan atau bermaksiat kepada iblis dan bala tentaranya. Ma'asyiral ikhwah, berarti kekuatan itu ada di dalam akidah dan tauhid. Asas dasar untuk mensucikan segumpal daging ini dengan ilmu akidah dan tauhid. Maka kapan saja, siapa saja, bila engkau menyaksikan kerusakan organ tubuh yang dilakukan, cinta kepada kemaksiatan, cinta kepada kesyirikan dan kekufuran, cinta kepada barakallahu fikum kebid'ahan dan berbagai macam bentuk kerusakan, maka anda atau kita telah menemukan jawaban. Inilah dia karena kerusakan segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau engkau ingin melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada, terhadap individu orang yang rusak ini, perbaikilah segumpal dagingnya itu. Itulah melalui ilmu akidah, itulah melalui ilmu tauhid. hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertama kali dan dilangsungkan. Ba'dal asar. Ya, ba'dal asar insyaAllah. Kita akan langsungkan barakallahu fikum. Tentu saya banyak menyampaikan tambahan agar kita mengerti dan menyadari tentang kedudukan akidah dan tauhid yang selama ini barakallahu fikum kita mendengar permusuhan padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.